Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahumullah, memasuki bab 31 beliau sebutkan qaulullah taala tentang firman Allah innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para walinya. Maka jangan kalian takuti mereka, tapi takuti aku jika kalian beriman. Qala al-khawf min afdhali maqamatid din wa ajalliha. Beliau sebutkan takut merupakan makom termasuk yang paling afdol dalam agama, termasuk martabat yang sangat agung di dalam Islam. Takut kepada Allah. Wa ajma'i anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan takut pula termasuk bentuk ibadah yang sangat luas, maka wajib diesakan Allah padanya, hanya Allah yang ditakuti, tidak disekutukan dengan yang lain. Qala Allahu ta'ala di dalam ayat Nahl, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Dan ini pujian kepada Allah. Mereka Allah puji karena mereka takut kepada Allah. Takutnya mereka menjadikan mereka dipuji oleh Allah. Min fawqihim, di atas mereka, termasuk dalil uluwillah yang menunjukkan Allah itu di atas. Karena Allah katakan min fawqihim, Allah yang di atas mereka. Waqala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Juga dalam Ar-Rahman Allah janjikan bagi yang takut kepada Rabbnya, maqam Rabbnya, dua jannah. Nasallallahu min fadlih. Wa qala ta'ala wa hum min khasyatihi mushfiqun. Juga pujian Allah dalam Anbiya, mereka sangat takut kepada Allah. Min khasyatihi mushfiqun. Juga dalam Al-Baqarah, wa iyyaya farhabun. Dan hanya kepadaku kalian takut. Takutlah hanya kepadaku. Dikedepankan maf'ul tentu menunjukkan pembatasan, bahwa itu dibatasi hanya Allah yang berhak ditakuti. Wa iyyaya farhabun. J Juga di dalam Al-Maidah, fala takhshawun nasa wakhshawuni. Jangan kalian takuti manusia, namun takuti aku, kata Allah. Wa amthal hadhil ayat fil Qur'ani kathir. Dan yang semisal ayat-ayat ini banyak masih dalam Qur'an. Intinya adalah takut kepada Allah, takut keagungan, kebesarannya, takut murkanya. Ketika seorang durhaka, tidak menjalankan perintahnya atau melanggar larangannya, takut menimpa dirinya sesuatu yang tidak dia inginkan. Ayat-ayat yang dibawakan semuanya menunjukkan takut kepada Allah, imma itu perintah, wa khafuni wa iyaya farhabun, atau pujian kepada mereka yang takut kepada Allah. Terkadang ayat-ayat itu menggunakan lafaz khauf, ya khafuna rabbahum, liman khafa maqama rabbihi jannatan, lafaz khauf. Terkadang menggunakan lafaz khasyah, wahum min khasyatihi musfiqun. Terkadang menggunakan lafaz rahbah, wa yaya farhabun. Ini semua menunjukkan satu makna, khauf, khasyah, rahbah. Nah, wal khauf min haitsu huwa thalathatu aqsam. Dan khauf kalau dilihat sebagai sifat karakter manusia, takut ada tiga macam bentuknya. Ahaduha khaufus sirr. Yang pertama khaufus sirr, khauf di dalam hati. Wa huwa an yakhafa min ghairillah min wathanin aw taghutin an yusibahu bima yakrah. Bagaimana khaufus sirr itu, dia takut betul dalam hatinya kalau selain Allah, entah itu berhala, taghut yang disembah selain Allah, jin, syaitan atau yang lainnya, dia takuti kalau-kalau itu semua menimpakan padanya sesuatu yang tidak dia senangi. Ini bisa celaka, bisa mati, bisa begitulah. Ini dia menganggap perkara-perkara itu, jin, syaitan, taghut, berhala, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk bisa menimpakan kejelekan pada dirinya. Kama qala ta'ala an qaumi Hud, innahum qalu lahu. Seperti yang Allah sebutkan tentang kaum Hud, mereka berkata kepada Hud alaihissalam, inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami berkata, i'taraka ba'du alihatina bisu. Beberapa sesembahan kami ini bisa-bisa menimpakan kejelekan pada dirimu. Ini hati-hati kamu, wahai Hud. Kamu terancam, takutlah kamu, nanti kena apa-apa kamu, celaka nanti begini. Qala, maka kata Hud, saksikan oleh kalian dan aku bersaksi kepada Allah, aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan, kemusyrikan kalian kepada selain Allah. Juga dalam Az-Zumar, wa yukhawifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakutimu dengan yang selain Allah. Wa hadza huwal waqi' min ubadil qubur wa nahwiha min al authan, dan ini yang terjadi pada para penyembah kubur dan selain mereka dari penyembah-penyembah Tuhan selain Allah. Takutnya seperti ini. Ya khafunaha wa yukhawifuna biha ahla tauhid. Idza ankaru ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah. Wa hadza yunafi tauhid. Mereka sangat takut kepada sesembahannya karena dianggap punya kekuasaan, kekuatan untuk bisa menimpakan. Kalau enggak kita sembah, kalau kita cela, bahkan diingkari peribadatan padanya, nanti mereka marah. Nanti akan mereka kirim malapetaka. Begitulah mereka takut memang. Dan subhanallah seperti itu kenyataannya. Sampai ketika terjadi musibah pun, bukannya mereka sadar dan insaf, malah semakin menjadi. Ada banjir atau tsunami atau semisalnya, naudzubillah, yang mereka katakan ini karena kita kurang memberi sesajian ke laut, marah penguasa laut. Yang mereka tuhankan selain Allah. Nanti gunung meletus atau semisalnya gempa, ya begitu. Ini karena orang gak mau memberikan sesajen, murka, ditakuti betul memang. Dan bukan itu, mereka menakut-nakuti juga. Yukhawifunaka billadzina min duni, menakut-nakuti ahla tauhid. Kalian, gara-gara kalian yang ngelarang orang untuk memberi sesajen, menyembelih, ini itu kalian katakan syirik. Gara-gara kalian ini, marah mereka, murka sehingga terjadi ini, terjadi itu. Ahlu tauhid pun yang menyeru kepada tauhid ditakut-takuti. Maka takut yang semacam ini jelas-jelas menafikan tauhid. Ini khaufus sir. Athani an yatrukal insan ma yajibu alaih khaufan min ba'din nas, fahada muharram. Takut yang menjadikan seorang hamba meninggalkan sesuatu yang wajib baginya karena takut dari sebagian orang. Ya, ini takut ditangkap, takut di disakiti, takut dicela, takut dikucilkan. Maka takut semacam ini haram, karena membuat dirinya meninggalkan yang wajib. Wa huwa nau'un minasyirki billal munafi li kamalit tauhid. Dan dia sudah termasuk dari bentuk kemusyrikan kepada Allah, menafikan kesempurnaan tauhid. Wa hadza huwa sabab nuzuli hadhihi al-ayah. Dan itu sebab turunnya ayat. Kama qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadl lam yamsashum su wa taba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'adzim innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaitu ayat alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang sebagian dari mereka menyampaikan, orang sudah pada kumpul, artinya menggalang kekuatan. Mereka bikin kekuatan gabungan. Maka takuti oleh kalian. Hati-hati, mereka punya kekuatan dahsyat. Gabungan besar dari Yahudi, dari orang-orang musyrikin, dari Quraisy, dari ini. Takuti oleh kalian. Mereka kumpul bikin kekuatan besar. Ditakut-takuti karena sahabat mentaati Allah dan Rasulnya, mengamalkan perintah-perintah syariat. Maunya untuk mereka tinggalkan semua itu. Fazadahum imana, tapi bagi para sahabat malah itu menambah iman mereka. Dan mereka katakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baiknya yang mengawasi dan lindungi hambanya. Fangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadl, maka mereka pun mendapat kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su, tidak ada kejelekan sedikit pun yang mengenai mereka. Mereka ikuti keridhaan Allah dan Allah punya keutamaan yang besar. Innama dzalikumus syaitan, maka itulah syaitan, kata Allah. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti walinya yang berwalak padanya. Ditakut-takuti untuk tidak punya semangat ketaatan, ibadah, bertauhid. Fala takhafuhum, maka jangan takuti mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takuti aku jika kalian beriman. Berarti takut kepada Allah termasuk dari iman, termasuk bagian iman yang terpenting. Takut kepada Allah. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala yaqul, Allah berkata dalam hadis qudsi, lil 'abdi yaumal qiyamah, di hari kiamat kepada hambanya Allah katakan, ma mana'aka idh ra'aital munkara alla tughayyiruh. Apa yang membuatmu tidak mengingkari kemungkaran saat engkau mengetahui. Kamu tahu itu mungkar. Kenapa tidak kamu ingkari? Kenapa kamu biarkan? Yaqulu, hamba ini menjawab, Rabbi khasyaitun nas. Khasyaitun nas, aku takut manusia. Nah, ini mereka marah, mereka kuat, mereka banyak. Fayaqulu, maka Allah katakan, iyaya kunta ahakku antakhsya. Semestinya kepadaku kamu lebih berhak untuk lebih takut ketika meninggalkan perintah-perintah Allah. Seperti yang beliau sebutkan, yang ini haram. Kalau takutnya itu sampai membuat dia meninggalkan yang wajib, sehingga perintah tidak dia lakukan, atau larangan yang wajib dia tinggalkan malah dia langgar. Al-thalith, yang ketiga, al-khawfu tabi'i. Takut tabi'i, memang tabiatnya manusia, bawaannya. Wa huwal khauf min aduwin au sabu', yaitu takut dari sesuatu yang nyata. Memang di depan mata, dan ya memang menakutkan. Misalnya musuh, dia bawa senjata, dia bawa pisau, menyerang, mau menyerang kamu. Atau itu binatang buas, ada singa atau serigala atau anjing liar. Orang takut, ya wajar, manusiawi, itu tabii. Bawaannya manusia takut dengan hal-hal yang demikian, wajar. Au ghairi dzalik fa hadza la yudzam. Maka yang semacam ini tidak tercela takutnya. Ya wajar bahkan orang takut dengan hal-hal yang seperti itu. Karena nyata di depannya, memang menakutkan dan bisa melukai atau mencederai dirinya, bahkan bisa membunuhnya. Kama qala ta'ala fi kisati Musa, dan Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifan yataraqqab khauf khaifan. Musa keluar dari kampung itu dalam keadaan takut dan yataraqqab. Taraqqab itu apa ya, waspada, atau apa ya, orang kalau ketakutan dan dia mau keluar menyelamatkan diri, mau lari, tapi dalam keadaan takut, takut kalau-kalau kelihatan, takut kalau-kalau saat dia keluar itu ketahuan, makanya tarokop. Misalnya keluar dari sini sampai mau ke jalan raya sana, tapi di sana banyak penjaga, banyak tentara, banyak ini, pengawas. Maka dia ya tarokop sambil lihat-lihat, aman gak? Gak ada orang, gak ada ini. Nyari jalan, itu ya tarokop. Sambil takut-takut. Karena ma'ruf, Fir'aun kejam, bengis, dan ma'ruf lah siapa Fir'aun. Dan dia punya bala tentara, punya kekuatan, jahat. Maka saat keluar dan Musa alaihi salam dalam keadaan takut dan itu manusiawi. Penguasa yang zalim, kejam, bengis seperti itu. Musuh. Dan itu tidak dicela oleh Allah. Tidak Allah cela. Nah. Wa ma'na qawlihi ta'ala itu tiga bentuk rasa takut. Adapun makna firman Allah innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu ay yukhawifukum awliya'ahu, menakut-nakuti kalian terhadap sesembahan-sesembahannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kebiasaan musyrikin, kebiasaan syaitan menakut-nakuti mu'minin dari sesembahan-sesembahan mereka. Oh, sesembahannya itu kalau murka bisa berbuat ini itu. Kalau mereka marah, maka mereka melakukan ini, mereka melakukan itu, mereka bisa hancurkan ini, mereka rusak ini, mereka makan itu. Begitu ditakut-takuti mukminin. Makanya kata Allah, jangan kalian takuti mereka. Takutlah hanya kepada-Ku. Wa hadza nahyun minallah lil mu'minin ay khafu ghairahu. Begitu Allah melarang mukminin untuk takut kepada selain dirinya. Wa amara lahum an yaqsuru khaufahum 'ala Allah. Fala yakhafuna illa iya. Allah perintahkan mukminin untuk takut hanya kepada-Nya dan dikosor, dibatasi takut mereka hanya kepada Allah. Yang patut ditakuti seperti itu hanya Allah, karena Dia yang Maha Kuasa segala-galanya. Dia yang menciptakan, Dia yang Maha Kuasa, di tangannya segala sesuatu. Maka tidak patut seorang mukmin takut kepada selain Allah. Dalam artian khaufus sir tadi, atau bahkan yang kedua, tidak patut untuk takut kepada selain Allah sampai membuat dia meninggalkan yang wajib. Wa hadha huwal ikhlas alladhi amarallahu bihi ibadahu. Dan inilah keikhlasan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Wa radhiyahu minhum, keikhlasan yang Allah ridhai untuk mereka. Fa idza akhlasu lahu al-khaufa wa jami'al ibadah a'tahum ma yarjun. Maka kalau mukmin memurnikan ikhlas hanya kepada Allah, mereka takut. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain hanya kepada Allah, tidak mereka sekutukan dengan yang lain. Takut tadi, khaufus sir dalam hatinya, takut menimpa dia sesuatu, itu hanya kepada Allah takutnya seperti itu. Kepada yang lain gak ada takutnya dia. Akan Allah berikan kepada mereka segala yang mereka harap. wa ammanahum min makhawifid dunya wal akhirah. Allah amankan, Allah jamin, Allah tenangkan dari segala yang menakutkan mereka di dunianya maupun akhiratnya. Segala yang menakutkan mereka akan dijaga dan diamankan oleh Allah. Begitu pula di akhirat, yang menakutkan di akhirat akan Allah amankan, sehingga mereka tidak akan tersentuh azab, tidak akan terpreset di neraka. Qala ta'ala, firman Allah dalam Zumar, alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah cukup bagi hambanya, Allah mencukupi hambanya, dan mereka menakut-nakutimu dari yang selainnya, selain Allah. Dan yang Allah sesatkan tidak akan kamu dapati baginya yang memberi hidayah. Qala al-'allama Ibnu al-Qayyim, wa min kaidi aduwillah. Maka termasuk dari tipu daya dan makar musuh Allah kepada mukminin, an yukhawwifal mu'minin min jundihi wa auliyaihim. Menakut-nakuti kaum mukminin, ini makar mereka, dari bala tentaranya, bala tentara syaitan, menakut-nakuti mukminin dari orang-orang yang berwala kepadanya. Li'alla yujahiduhum, tujuannya agar mukminin tidak berjihad melawan mereka, supaya kecil nyalinya mukmin, supaya ketakutan sehingga enggak berani melawan, enggak berani perang. Wala ya'muruhum bima'ruf, atau tadi kalau bentuk kedua, meninggalkan yang wajib, agar mereka tidak memerintah kepada yang ma'ruf. Wala yanhauhum an mungkar, atau tidak mencegah mereka dari yang mungkar, ditakut-takuti. Mereka begini loh, mereka kuat loh, mereka banyak, mereka punya ini, punya itu. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi wa nahana anna khafahu. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, itu tipu daya syaitan semuanya. Menjadi takhwif saja untuk menakut-nakuti kalian, maka Allah larang kita untuk takut mereka. Qala wal ma'na inda jami'il mufassirin, maknanya di kalangan semua mufassirin, yukhawwifukum bi auliyaihi, syaitan menakut-nakuti kalian terhadap walinya. Qala Qatada, yu'adzimuhum fi sudurikum, dibuat oleh syaitan bagaimana wali-wali syaitan, sesembahan yang dituhankan selain Allah, itu menjadi besar di dada kalian, menjadi menakutkan, menjadi mengerikan. Dan begitu ditakut-takuti dengan segala macam cara, termasuk yang mereka lakukan film-film, supaya dilihat, supaya ditakuti begitu. Ada ini yang namanya ini, yang namanya setan itu, yang namanya apa saja, gondruwo, Dracula atau apa, yang leak, yang ini, yang itu, supaya orang takut. Ngerikan, bahaya, bisa bunuh, bisa ini, bisa itu, sehingga orang ketakutan, kecil nyalinya, tidak punya keberanian. Karena itu wali-wali syaitan yang disembah dan disekutukan Allah dengannya, memang itu tipu daya syaitan. Fakullama qawiya imanul abad zala min qalbihi khawfu awliya'i syaitan. Maka kalau iman semakin kuat di dalam hati seorang hamba, tauhidnya kuat, hilang rasa takutnya. Semakin hilang takutnya kepada wali-wali syaitan tadi. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufuhu minhum. Sebaliknya, imannya melemah, tauhidnya melemah, menguatlah rasa takutnya kepada wali-wali syaitan tadi. Berarti imannya melemah, takut. Nanti malam kamu misalnya ke belakang sendiri, atau lewat mana, lewat kuburan, takut apa yang kamu takuti? Berarti imanmu sedang turun, tauhidmu sedang melemah, takut dari wali-wali syaitan. Apa yang kamu takuti? Berarti syaitan berhasil menguasai dirimu, menakut-nakutimu. Yukhawwifu awliya'ahu. Begitu syaitan. Tentunya seorang mukmin tidak akan rela, tidak akan puas ketika menyadari syaitan bisa menakut-nakuti dirinya. Kalau imannya kuat, enggak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau takutnya sesuatu yang nyata wajar. Ada singa misalnya di hutan, lari dia ketakutan, wajar. Memang ada di depannya. Ada serigala, ada apalah. Menakutkan memang. Dan itu enggak tercela. Lah sementara kamu malam misalnya belakang sana atau kuburan, takut apa yang ditakuti, apa mana yang ditakuti? Nah, itu mencoreng tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadallat hadhihi al-ayah ala anna ikhlasal khauf min syuruti kamalil iman. Maka ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa mengikhlaskan takut murni hanya kepada Allah itu termasuk syarat kesempurnaan iman. Tentunya masing-masing dari kita ingin dan berharap imannya sempurna. Syarat sempurnanya iman takutnya hanya kepada Allah. Syarat sempurnanya iman tidak boleh dia takut kepada selain Allah. Nah, nas'alallah taufik. والسداد وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Mati kita semua yang di depan.